بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan membaca tafsir firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Syura ayat 26 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah menjawab, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, dan telah memenuhi atau orang-orang yang beriman dan beramal saleh memenuhi ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, menanggapi dengan baik ajakan Allah azza wa jalla, ay untuk bertaubat kepadanya, kembali kepada Allah. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah azza wa jalla menambahkan mereka dari karunia-Nya. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, dan orang-orang kafir bagi mereka azab yang pedih. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, dan apabila Allah Azza wa Jalla membentangkan rezekinya kepada hamba-hambanya, لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ, niscaya mereka akan keluar batas di muka bumi, melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan rezekinya dengan kadar yang dia mengajak seluruh hambanya untuk kembali kepada Allah, bertaubat dari segala kekurangan-kekurangan, maka terbagilah mereka dalam hal mengistijabah, menyambut seruan Allah itu mereka terbagi menjadi dua. Pertama, mustajibina, wasafahum biqaulihi, orang yang menerima, memenuhi ajakan Allah Azza wa Jalla, dan Allah sifati mereka dengan firman-Nya, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat, ay yastajibuna li rabbihim, mereka memenuhi panggilan ajakan Rabb mereka, lamma da'ahum ilaihi, di saat Allah mengajak, menyeru, memanggil mereka kepadanya, kembali kepada Allah, bertaubat atas segala kekurangan. Wa yanqaduna lahu, dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulabbuna da'watahu, mereka menyambut seruan Allah. Kenapa mereka menyambut? Li'annama ma'ahum minal iman, wal amalis salihi yahmiluhum ala dhalik. Karena apa yang ada pada mereka dari keimanan dan amal saleh yang menggiring, yang membawa, yang membantu mereka untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Fa idastajabu lahu, maka jikalau hamba itu memenuhi panggilan Allah, syakarallahu lahum, Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan kesyukuran kepada mereka, membalas kebaikan kepada mereka. Dia Allah Al-Ghafurus Syakur, Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Balasan. Setelah itu beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya taufiqan, Allah menambah mereka taufiq di atas taufiq, wa nashatan 'alal 'amal, Allah menambah semangat untuk beramal, wa zadahum mudha'afatan fil ajr, dan Allah menambah mereka dengan lipatan ganda dalam nilai pahala, ziyadatan amma tastahiquhu a'maluhum minas thawabi wal fawzil 'adzim. Allah menambah dari apa yang semestinya nilai amalannya, ma tastahiqu amaluhum, apa yang pantas amalannya itu untuk mendapatkan dari pahala dan keberuntungan yang besar. Ini golongan yang pertama. Maka kita diberitahukan bahwa golongan yang pertama ini menyambut ajakan Allah Azza wa Jalla karena memang ada taufik dari Allah. Satu, ketika yang menyambut ini bertambah kebaikan di dalam hidupnya, itu taufik yang keberikutnya dari Allah Azza wa Jalla. Taufik di atas taufik, barakallahu fikum. Golongan yang kedua, wa amma ghairul mustajibina lillah wa humul mu'anidun al-kafiruna bihi wa birusulihi fa inna lahum adzabun shadidun fid dunya wal akhirah. Adapun orang yang tidak mau menyambut ajakan Allah, yaitu mereka para penentang, kafir terhadap rasul-rasul Allah, mereka kafir terhadap rasul Allah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kita langsungkan kepada tafsir yang ke-27. Summa dzakara anna min lutfihi bi'ibadihi annahu la yuwassi'u 'alaihimud dunya sa'atan ay si'atan tadurru bi adyanihim. Kemudian Allah menyebutkan termasuk dari bentuk kelemah lembutan Allah kepada hamba-hambanya, termasuk dari kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya, Allah tidak meluaskan atas mereka dunia dengan sebenar-benar luas. Allah tidak membentangkan kepada mereka. Ya, tadurru bi adyanihim, yang membahayakan agama mereka. Termasuk dari sifat kelembutan Allah terhadap hambanya, bahwa Allah tidak membentangkan dunia seluas-luasnya kepada mereka yang akan membahayakan agama mereka. Faqala, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jika Allah Azza wa Jalla membentangkan rezekinya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan keluar jalur di muka bumi. Melampaui batas. Artinya apa kata beliau? Laghafalu an ta'atillah. Kalau dibentangkan rezeki lagi, mereka akan lalai dari ketaatan kepada Allah. Wa aqbalu ala tamattu'i bi syahawati dunya, mereka akan habiskan hidupnya untuk bernikmat-nikmat dengan syahwat dunia. Fa'aujabat lahumul inkibabu ala ay fa'aujabat lahumul inkibaba ala mastastastahihi nufusuhum walau kana maksiatan wa zulma. Lalu dengan dibentangkan dunia itu, menjatuhkan, menjerongkokkan mereka, menyebabkan mereka terjerongkok, terjatuh, terkubang dalam apa yang dimaukan oleh jiwa-jiwa mereka, walaupun itu kemaksiatan dan kezaliman. Kalau Allah bentangkan rezeki atau dunia kepada mereka, demikian kondisinya. Allah tidak membentangkan kepada seorang hamba dunia jikalau dunia itu akan melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Akan disebutkan oleh beliau hikmahnya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya, dengan kehendaknya. Ay bihasabi maqtadahu lutfuhu wa hikmatuhu. Sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi kebijaksanaan Allah dan kelembutan Allah. Itu yang diturunkan. Itu yang dititipkan kepada hamba barakallahu fikum. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Kama fi ba'dil athari. Anna Allah Ta'ala yakul. Sebagaimana dalam sebagian athar, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, inna min ibadi, man la yasluhu imanuhu illa al-ghani. Dari hamba-hambaku, kata Allah, ada orang yang keimanannya itu tidak cocok kecuali dalam kondisi kaya. Illa al-ghani. Walau afqartuhu la afsadahu dhalik. Kalau aku menjadikan dia fakir, niscaya akan merusaknya kefakiran itu. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa al-faqr. Dari hamba-hambaku ada yang imannya itu tidak cocok kecuali dengan kefakiran. Walau aghnaituhu la afsadahu dhalik. Kalau aku menuangkan rezeki menjadi orang kaya, niscaya akan merusaknya hal itu. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa sihha. Dan dari hambaku, apa yang imannya tidaklah imannya itu ay la yasluhu imanu. Imannya itu tidak cocok kecuali bersama sehat. Walau amrattuhu la afsadahu dhalik. Kalau aku berikan sakit padanya, akan merusak imannya hal itu. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanu ilal marad. Di antara hamba-hambaku ada yang imannya itu tidak cocok kecuali dengan sakit. Walau afaituhu la afsadahu dhalik. Kalau aku berikan kesembuhan kepadanya, kesehatan padanya, akan merusaknya hal itu. Inni udabbiru amra ibadi bi'ilmi bima fi kulubihim inni khabirun basir. Sesungguhnya aku mengatur, aku mengawasi urusan-urusan hambaku dengan ilmuku, apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya aku maha mengetahui lagi maha melihat. Barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga bahwa ayat ini mendidik kita untuk menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Engkau tidak pernah berkeluh kesah karena engkau hidup kekurangan. Karena itu yang menjadi penyebab iman engkau terjaga. Itu yang menyebabkan jikalau engkau dituangkan rezeki yang banyak, mungkin engkau akan menjadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sekali lagi mendidik kita untuk bersifat qanaah. Kedua, ayat ini menegur kita dengan teguran yang sangat indah, bahwa apa yang kita dapatkan di dalam hidup atau yang sudah tertulis dalam catatan rezeki, semuanya itu di atas keadilan Allah buat engkau. Di atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam satu perbuatan yang menodai keimanan, yaitu mengeluhkan Allah kepada hamba-hamba. Mengeluhkan perbuatan Allah Azza wa Jalla, keputusan yang dibangun di atas ilmu dan kebijaksanaan Allah, mengeluhkannya kepada hamba-hamba. Barakallahu fikum. Tidak menerima, dikeluhkan kepada istrinya, kepada barakallahu fikum anaknya, atau mungkin kepada temannya. Apa yang sedang diujikan oleh Allah Azza wa Jalla pada dirinya, padahal hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang Allah tuliskan kita dalam catatan rezeki siapapun, maka itu adalah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun termasuk sesuatu yang diperbolehkan, yaitu at-tamannil khair, berangan-angan dan bercita-cita, atau yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata hasad. Dia melihat betapa butuhnya dakwah itu dengan dana, dia berandai-andai, ya Allah, sekiranya saya menjadi orang yang kaya, ya, saya akan berinfak. Niatan ini mulia, tetapi jangan sampai merusak sebuah keyakinan. Diadakan, ditempatkan, dan diposisikan kita ke dalam pada posisi demikian, kaitannya dengan dakwah, maka itu adalah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Boleh kita berangan-angan yang mulia. Boleh kita berangan-angan yang terhormat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Tapi cita-cita dan angan-angan itu jangan sampai merusak keyakinan pada diri kita. Barakallahu fikum. Bahwa ketentuan yang kita berada padanya dari kekurangan, sehingga kita bisa memberikan bantuan terhadap dakwah ini dengan kemampuan kita, itu wajib disyukuri. Allah meletakkan kita pada posisi itu dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya pada tafsir yang ke-28, ayat yang ke-28 beliau mengatakan, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ أَيْ الْمَطَرَ الْغَزِيرَ الَّذِي بِهِ يَغِيثُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادِ. Dia Allah yang menurunkan air hujan yang deras, yang menyirami negeri dan menyirami hamba-hamba. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Wanqata'a anhum muddatan, terputus hujan itu dalam tenggang waktu. Wa dhannu annahu la ya'tihim. Hamba itu sudah menyangka di sini tidak ada hujan ini. Hujan tidak akan mendatangi mereka. Putus asa. Wa aisu wa amilu lidzalikal jadab a'malan. Mereka berputus asa. Lalu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan di masa paceklik atau kekeringan itu. Fayunazzilullahul ghaitha. Lalu Allah menurunkan hujan. Wa yansyuru bihi rahmatahu, dan dengan air hujan itu Allah menebar kasih sayangnya, rahmatnya. Min ikhrajil aqwati lil adamiyyin wa bahaimihim. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan bahan-bahan pokok di dalam hidup yang dibutuhkan oleh anak Adam, yang dibutuhkan oleh binatang ternak mereka. Faqyaqa'u indahum mawqian 'azima. Sehingga terjadi sesuatu yang besar di sisi mereka. Wa yastabshiruna bidzalika wa yafrahun. Mereka bergembira dan mereka bersenang ria karena itu. Wa huwal waliyyu alladhi yatawalla 'ibadahu bi anwa'it tadbir wa yatawalla al-qiyama bi masalih dinihim wa dunyahum. Dia Allah yang menjadi wali mereka, yaitu yang bertanggung jawab atau yang akan menjadi pemenuh terhadap hidupnya hamba-hamba itu, mengatur mereka dengan semua bentuk aturan, dan yang akan tampil atau yang akan melaksanakan tugas untuk kemaslahatan dunia mereka dan agama mereka. Dia Allah Azza wa Jalla al-Wali. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang mengatur hambanya dengan beragam-ragam aturan, dan yang melaksanakan untuk memenuhi kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Allah Azza wa Jalla al-Hamidu fi wilayatihi wa tadbirih. Maha terpuji Allah dalam kekuasaannya dan pengaturannya. Al-Hamidu ala ma lahu minal kamali wa ma awsalahu ila khalqihi min anwa'il afdali. Dia Allah zat yang maha terpuji atas ma lahu minal kamal, sifat-sifat kesempurnaan, dan maha terpuji terhadap apa yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya dari bermacam-macam bentuk karunia. Dari ayat ini kita diberikan sebuah pelajaran yang berharga, bahwa Allah Azza wa Jalla akan menjawab segala apa yang mereka butuhkan. Di saat mereka menyangka bahwa hujan tidak mendatangi mereka, sampai kemudian berputus asa, barakallahu fikum, sehingga melakukan hal-hal untuk menjawab tantangan kekeringan di saat itu, maka Allah Azza wa Jalla datang untuk menyirami kekhawatiran mereka dan menjawab segala apa yang mereka butuhkan, barakallahu fikum. Dari sinilah kita belajar lebih dalam lagi bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan hambanya berbuat dengan tampak bantuan dan pertolongannya, kecuali di saat hamba itu merasa tidak butuh lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskan dirinya dari hamba itu, kecuali di saat hamba itu melepaskan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan keberikutnya, adakah hamba yang merasa tidak butuh dari Allah? Adakah hamba yang meninggalkan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya, ada. Bahkan Allah telah menyebutkan dalam hadis kudsinya satu dosa yang itu merupakan gambaran dia melepaskan diri dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan, kata Allah Azza wa Jalla, dia menyekutukan aku pada amalan itu, Dia mengharapkan selain ridhonya Allah. Dia mengharapkan selain wajahnya Allah. Dia mengharapkan nilai bukan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Aku tinggalkan dia. Aku biarkan dia. Dan bersama yang disekutukannya aku dengannya. Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari hamba itu. Maka termasuk pengajaran doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ai, doa ini adalah sebuah permintaan agar bantuan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu selalu menyertai kita. Keberikutnya dan terakhir, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan terkait dengan kerendahan dan kehinaan yang didapatkan oleh seseorang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, al-khadlanu. Bentuk perendahan, bentuk penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba. Ayyakilaka ila nafsika. Allah menyerahkan engkau kepada dirimu sendiri. Maka barakallahu fikum. Ayat ini benar-benar mendidik kita rahimani wa rahimakumullah dan memberitahukan kita selama kita berada pada ketaatan di jalannya, Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan hambanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.